Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Silahkan disetorkan hafalannya bersama-sama dari pembahasan tentang al-hal itu. Ya. Silakan. Qala al-musannif rahimahullah babul hal. Al-halu والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا ركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Nah, itu ringkas ya penjelasan tentang hal, yaitu isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas, samar dari keadaan-keadaan. Ya, jaa zaidun raqiba. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Ketika dikatakan jaa zaidun ya, belum jelas, datangnya mah jelas. Cuma keadaan Zaid ketika dia datang gak jelas. Ya, apakah dia dalam keadaan ketika datangnya berjalan kaki atau berkendaraan atau tertawa atau menangis, gak ada keterangannya. Maka dijelaskan dengan hal. Kemudian disebutkan juga di sini bahwasanya hal itu harus nakirah. Seperti jaa Zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan. Dan sebaliknya, ya, sahibul hal itu apa? Ma'rifah, itu hukum asalnya ya. Dan nanti ada ya keadaan yang lain di mana itu yaitu sahibul hal itu nakir. Bukan di sini tempatnya. Kemudian hal juga datangnya setelah apa? Kalam sempurna. Mubtada sudah mengambil khabar, fi'il sudah mengambil fa'il atau naibul fa'il ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya dari mansubatul asma yang keenam, yaitu at-tamyiz. At-tamyiz masdar dari apa? Mayyaza yumayyizu tamyizan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, qala al-musannif, berkata al-musannif huwa Ibnu Ajurrum rahimahullah, bab at-tamyiz. Bab tamyiz. At-tamyiz huwa, tamyiz adalah al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal dhawat, yaitu isim yang mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari dhawat, benda-benda. Iya. Kalau padahal kita telah mengetahui bahwasanya hal itu isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan, iya kan? Kalau pada at-tamyiz di sini ada sisi kesamaan di mana tamyiz juga isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas. Bedanya adalah apa? Minat zawat, yang belum jelas dari zat-zat. Ya. Yeah. Dengan contoh akan lebih jelas. Nahu qawlika tasabbaba zaidun araqan. Ya, tasabbaba zaidun araqa. Ya, Zaid bercucuran. Ketika kita berhenti ya pada ucapan tasabbaba zaidun, Zaid bercucuran. Masih ada di situ sesuatu yang belum jelas, yaitu zatnya. Zaid bercucuran apanya? Yang bercucuran. Iya kan? Darahnya, keringatnya, atau yang lainnya. Maka dijelaskan dengan tamyiz araqa, Zaid bercucuran keringatnya. Ya. Kenapa enggak dikatakan saja misalkan tasabbaba araqu Zaidin? Ya boleh juga tasabbaba araqu Zaidin. Cuma dari sisi apa? Makna lebih ablagh, lebih tinggi dengan tamyiz. Ya, tasabbaba Zaidun araqa. Karena ketika kita katakan tasabbaba Zaid, orang-orang yang mendengar menunggu-nunggu apa sih yang bercucurannya. Maka ketika dikatakan araqa, keringatnya, baru mereka apa? Plong ya. Beda ketika dikatakan langsung ya, tasabbaba araqu Zaid, percucuran ke Zaid langsung. Tidak ada sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Paham ini bedanya tadi? Ja'a Zaidun raqiban dengan tasabbaba Zaidun araqa. Jadi masing-masing dari apa? Raqiban dan araqa isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas. Hanya saja kalau raqiban ini menjelaskan apa yang belum jelas dari keadaan Zaid ketika datang, keadaannya. Adapun araqa, maka dia menjelaskan apa yang masih belum jelas dari zat itu Zaid. Apanya Zaid gitu, yang apa? Percucuran. Asbaba Zaid, Zaid percucuran. Apanya Zaid yang percucuran ya kan? Araqa. Kalau darah ya daman. Ya. Kalau air mata ya dam'an, air matanya misalkan, ya kan? Ya, kemudian wa tafaqqa Bakrun syahma. Bakar lepas syahma, lemaknya. Ya. Sama juga. Ketika ada kan tafaqqa Bakr, Bakar lepas bagian apanya? Syahm, lemaknya, ya. Apa dioperasi atau diobati dengan obat tertentu misalkan. Wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad baik, apanya? Nafsan, jiwanya. Iya, jiwanya. Atau antum ganti taba Muhammadun kalaman, ucapannya misalnya. Ya, ketika dikatakan taba Muhammad, Muhammad baik, ini kan masih ada yang kurang jelas. Apanya yang baik dari Muhammad? Maka ditamyizi dengan apa? Nafsan, atau silahkan yang lainnya kalaman. Iya. Kemudian washtaraitu 20 ghulaman, aku membeli 20 ghulaman, budak. Ketika antum katakan washtaraitu 20 dan berhenti di situ, maka di situ ada yang masih belum jelas, yaitu ini maukan dengan bilangan 20 itu. Washtaraitu 20 ghulaman, aku membeli 20, di situ berhenti. Ada yang mubham enggak? Ada. Ya, bilangan di situ kan mubham. 20 apa? Ya kan? Maka silakan ditamyizi ghulaman, kitaban, qalaman, baitan, silakan. Ya. Wa malaktu 90 na'jatan, dan aku memiliki 90 na'jatan, biri-biri, ya. Ketika dikatakan malaktu 90 berhenti, ya masih ada yang kurang jelas. Belum sempurna kalamnya. Maka disempurnakan dengan tamyiz malaktu 90 na'jatan. Wa Zaidun akramu minka aban, dan Zaid lebih mulia darimu apanya? Aban, bapaknya. Ya. Wa ajmalu minka, dan lebih bagus darimu apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari apa? Tamyiz. Ya, baik, kita baca penjelasannya agar lebih bisa kita fahami dan tergambar ya. Asyarah syarah At-tamyiz, at-tamyiz. Ta'rifu, definisi dari at-tamyiz. Yani definisi secara apa? Istilah. Kalau secara bahasa kan mayyaza yumayyizu tamyizan, membedakan, memisahkan. Ya. Ta'rifu, definisinya secara istilah adalah huwal ismul mansubul mufassir liman limastabhama min adzawati awin nasabi, atau lima studhima ya, karena enggak ada fa'ilnya. Tamyiz adalah isim yang mansub, isim syaratnya. Yang kedua apa? Mansub. Fungsinya apa? Al-mufassir, untuk menjelaskan lima, di sini di harakat istabhama, kalaupun studhima juga bisa, untuk menjelaskan apa yang dianggap belum jelas. Ya, untuk menjelaskan apa yang dianggap masih belum jelas dari zawat, dari zat-zat, atau dari nasab, penyandaran-penyandaran. Contoh tamyiz yang fungsinya untuk menjelaskan apa yang dianggap masih belum jelas dari zat-zat, benda-benda adalah tadi, tasabbaba Zaidun araqa, Zaid percucuran. Bagian apanya? Zat yang mananya yang percucuran? Itu apa? Araqa. Ya. Atau penyandaran, Ya, tamyiz yang fungsinya menjelaskan apa yang dianggap belum jelas dari penyandaran. Seperti Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia darimu. Apanya ini kan? Aban bapaknya. Ya. Dari sini kita mengetahui ya bahwasanya tamyiz itu ada dua macam tamyiz. Yang pertama tamyizuz zat, tamyiz yang fungsinya menjelaskan apa yang masih belum jelas dari apa? Zat, benda-benda. Iya. Yang kedua apa? Tamyizun nisbah, menjelaskan apa yang belum jelas dari penyandaran-penyandaran. Ya. Baik, kita lanjutkan ya syarahnya di sini. Misaluhu, contohnya tamyiz adalah ishtaraitu 20 ghulaman. Ishtaraitu fi'lan fa'il, ishtara dengan ana. Disatukan jadi ishtaraitu, dhamirnya dhamir muttasil. Aku telah membeli 20, maf'ul bih, dia mansub. Tanda nasabnya apa? Ya, karena dia mulhaq digabungkan dengan apa? Jam'il mudzakkaris salim dalam i'rab, dan dia 20 bukan jamak mudzakkar salim. Karena dia tidak punya bentukan apa? Mufrad. Karena diantara syarat jamak mudzakkaris salim adalah harus dia punya bentuk apa? Mufradnya. Ghulaman, nah inilah syahidnya. Mansub dia sebagai tamyiz. Nanti i'rabnya ghulaman mansub ala tamyiz atau tamyiz mansub boleh. Wa alamatu nasbi fathah. Wa taba Muhammadun nafsan. Ya, taba Muhammadun nafsan. Muhammad lah baik. Apanya? Nafsan, jiwanya lapang. Ya, misalkan atau sedang bergembira, senang, ya. I'rabu, cara mengi'rabnya lihat ghulaman tamyizu dzatin. Ya, ghulam disebut dengan tamyiz dzat. Tamyiz apa? Dzat. Ya. Karena 20 kan termasuk apa? Zat, ya. Saya membeli 20. Ya, 20 apa? Ya. Apakah 20 rumah? Nah, ya, ketika Mas dilepas ishtaratu 20 kan mubham. Umum sekali ya. Membeli apa? 20 buah, 20 kitab, 20 apa? Pakaian, mubham. Maka dijelaskan dengan tamyiz. Ghulaman. Bentuknya mufrad ya, mansub. Mufrad dan mansub. Jadi kitaban. Wa taba Muhammadun, kemudian kita ulangi, i'rabuhu ghulaman tamyizu dzat. Ghulam tamyiz dzat. Li'annahu fassara kalimatan mufradan. Karena dia yaitu ghulam menafsirkan atau menjelaskan kata yang mufrad, kata tunggal, yaitu apa? 20. Nah, jadi di antara cara untuk kita bisa mengetahui dan membedakan antara tamyiz dzat dengan tamyiz nisbah adalah bahwasanya kalau tamyiz dzat itu menjelaskan apa? Satu kata yang mufrad yang kandungannya masih global. Ya, 20 mufrad dia. Ya. Bukan menafsirkan jumlah. Ya, semisal ini juga ya tadi tafaqqa Bakrun Syahman, iya kan? Kemudian nafsan. Nah, adapun nafsan katanya di sini tamyizu nisbah. Tamyiz nisbah. Ya. Tamyiz nisbah. Yani tamyiz yang fungsinya didatangkan untuk menjelaskan penisbahan, penyandaran. Di sini kan toba Muhammad. Ya. Toba Muhammad, toba disandarkan kepada Muhammad. Toba Muhammad, Muhammad baik. Ya, baik apanya gitu. Nafsan, jiwanya. Di sini Asy-Syarih menggolongkan contoh ini toba Muhammad dan nafsan sebagai tamyiz apa? Nisbah. Ya. Kenapa? Li'annahu fassara jumlah toba Muhammadun. Karena dia nafsan ini menjelaskan jumlah, menafsirkan jumlah. Katanya yang ditafsirkan jumlah toba Muhammadun. Ditafsirkan ya toba Muhammad dengan nafsan ya. Anwa'uhu, macam-macamnya. At-tamyizu naw'an mufradun wa jumlah. Tamyiz itu ada beberapa macam. At-tamyizu naw'ani atau anwa'u, macam-macam tamyiz. At-tamyizu naw'an, tamyiz itu ada dua macam. Yang pertama mufradun wa jumlah, tamyiz yang mufrad Dan yang kedua tamyiz jumlah. Tamyiz mufrad, tamyiz jumlah. Ya. Yeah. Tamyiz mufrad, tamyiz jumlah. Qala al-musannif tamyiz mufrad. Sekarang apa itu tamyiz mufrad? Yang itu adalah macam yang pertama. Wa huwa alladhi yuzilu al-ibhama 'an kalimatin wahidah. Ai. Tamyiz mufrad adalah tamyiz yang didatangkan untuk menghilangkan al-ibham, kesamaran, ya, keumuman, an kalimatin wahidah, yang ada pada satu kata. Tamyiz yang didatangkan untuk menghilangkan kesamaran, keumuman yang ada pada satu kata. Wa ya'ti, ya, tamyizul mufradi ba'da, dan tamyiz mufrad itu datangnya setelah, yang pertama al-adad, bilangan. Setelah apa? Bilangan, ya. Setelah bilangan. Ah, ini cara membedakannya. Berarti tadi contoh ashabu Zaidun araqa, jumlah ya maksudnya, tamyiz jumlah ya. Jadi tamyiz apa? Mufrad itu datangnya setelah apa? Yang pertama al-adad, bilangan. Contoh ucapanmu malaktu tis'ina na'jatan. Aku telah memiliki 90 na'jah, biri-biri. Tis'in di sini mufrad. Maka di sini tamyiznya disebut tamyiz mufrad. Na'jah ini menamyizi, menjelaskan tis'in. Yang mana tis'in mufrad. Ya, mufrad bukan jumlah. Ini maksud dengan mufrad di sini lawannya jumlah ya. Kemudian juga setelah wazan, setelah timbangan, nahu qolik, contoh ucapanmu ishtaraitu rotlan asalan. Aku telah membeli satu ritel asala madu. Nama satu ukuran rotel. Kemudian al-kail, takaran. Nahu qolik, contoh ucapanmu tasaddaqtu bi sha'in tamron. Aku telah bersedekah dengan satu sha' tamron, kurma. Setelah misahah, jarak, misahah itu. Iya. Nahu qaulik, contoh ucapanmu hadza shibrun ardon. Ini satu shibr, tanah. Shibr ukurannya apa? Satu jengkal ya. Shibrun bi shibrin. Ya, satu jengkal segini nih. Dari ujung apa? Ibu jari sampai ke ujung kelingking ya, ketika dibentangkan ini satu shibr ya. Ini ya nama ukuran ya. Nisahah jarak ya. Na'jah, asalan, tamron, ardon, ini semua adalah tamyiz, disebut dengan tamyiz mufrad karena dia menjelaskan kata yang mufrad. Na'jah menjelaskan tis'in, tis'in mufrad bukan jumlah. Asalan menjelaskan rutlan, tamron menjelaskan sa', ardon menjelaskan apa? Shibr ya. Sekarang kita masuk ke macam tamyiz yang kedua, tamyizul jumlah, tamyiz jumlah. Wa huwa alladhi yuzilu al-ibham 'an jumlatin, yaitu tamyiz yang menghilangkan kesamaran ya, kesamaran penyandaran pada jumlah. Wa huwa alladhi yuzilu al-ibham 'an jumlah, yaitu tamyiz yang menghilangkan ibham, kesamaran pada jumlah. Nahu qalik, contoh ucapanmu tasabbaba Zaidun 'araqa. Ini maksudnya tamyiz jumlah. Ya. Zaid percucuran apanya? 'Araqa, keringatnya. Ya, tasabbaba Zaidun. Ketika diucapkan tasabbaba Zaid, maka di situ ada kesamaran pada jumlah ini. Zaid percucuran, apanya yang percucuran? Ya kan? 'Araqa, keringatnya. Jadi 'araqa itu menamyizi, menjelaskan jumlah tasabbaba Zaidun. Bukan hanya menjelaskan Zaid ya. Demikian pula tafaqqa'a Bakrun syahma. Bakr lepas apanya? Syahma, lemaknya. Wa Zaidun akramu minka aban, dan Zaid lebih mulia darimu. Siapanya? Bapaknya. Nah. Jadi fakulun min, masing-masing dari araqan, keringat, syahman, lemak, aban, bapak, ini tamyiz jumlah. Tamyiz yang fungsinya menjelaskan jumlah. Ya, dan dia hukumnya mansub. Ya. Kenapa ditamyizi? Karena jumlah tadi kan masih umum. Kalau kita tasabbaba Zaidun, Zaid bercucuran apanya? Darahnya, air matanya, atau apanya. Nah, ini kan penyandaran tasabbub bercucuran kepada Zaid masih umum. Maka dijelaskan dengan arata keringatnya baru apa? Baru jelas. Demikian pula Zaidun akramu minka. Ya, disandarkan di sini al-karam. Ya. Kepada siapa Zaid? Dan masih belum sempurna. Zaid lebih mulia darimu. Ya apanya? Iya kan? Aban oh bapaknya. Baru apa? Sempurna. Zaidun akram ini jumlah, Zaidun mubtada, akramu khobar. Kalau tadi kan tasabbaba Zaidun, tasabbaba fi'lun madh, Zaid fa'ilnya. Sudah sempurna gitu, jumlahnya sih sudah sempurna. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya tamyiz juga sama seperti hal datangnya setelah jumlah sempurna ya. Setelah fi'il mengambil fa'il, mubtada mengambil khobar. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi araqan syahma aba adalah tamyiz jumlah mansub, hukumnya mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, tanda nasabnya fathah dhahirah. Ya, fathah dhahirah. Sebelum kita baca contoh-contoh tamyiz dalam Al-Qur'an, kita baca dulu catatan kaki nomor 1 itu halaman 160. Asmaul adad wal wazni wal kail wal misaha al-fadul mubhamah. Jadi nama-nama bilangan, nama-nama timbangan dan takaran, dan juga jarak, itu semua adalah lafaz-lafaz yang masih mubham, masih umum. Iya, masih umum, masih belum jelas penunjukannya. Kenapa demikian? Li'annaka idza qulta, karena kamu jika kamu berkata ishtaraitu 20, aku telah membeli 20. Wasakatta, dan kau berhenti diam. Sakata dikasih anta di sakatta ya. La yafhamu sami'ul murada min al-20, maka niscaya si pendengar tidak akan faham apa yang dimaksud dengan 20 tadi. Kecuali kamunya sengaja-sengaja merahasiakan. Kadang kan ada ya, ishtaraitu 20, saya beli 20. 20 apa sih? Rahasia. Ya, kita sebutkan. Fa idza qulta, jika engkau berkata ishtaraitu 20 qalama, aku telah membeli 20 qalama pena, faqad fassarta al-murada min al-20 biqaulika qalama. Berarti engkau telah menjelaskan maksud dari 20 dengan ucapanmu apa? Qalama. Maka qalam di sini tamyiz. Ya, mana tamyiz itu di sini apa? Tafsir maknanya. Yang menafsirkan, yang menjelaskan, itu mana tamyiz di sini. Wa kama yakunu al-ibham fi ba'd al-alfaz fa innahu yakunu fi ba'd al-jumal. Ah, ketidakjelasan itu sebagaimana terjadi pada lafaz-lafaz adat, ya, bilangan, wazan, timbangan, kail, takaran, misah, jarak, juga yang namanya kesamaran itu terjadi pada sebagian jumlah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu. Nah, itu ya. Sehingga perlu ditamyiz juga. Paham ini? Ya. Jadi lafaz, beberapa lafaz-lafaz yang mufrad, beberapa lafaz-lafaz mufrad berbilangan, wazan, kail, misah, itu adalah apa? Lafaz yang mubham perlu ditamyizi agar si pendengar ngerti, faham maksudnya. Ternyata dalam jumlah pun ada jumlah yang masih mubham, terlalu umum maknanya. Kalau dibiarkan begitu saja umum, maka orang akan menerka mengira salah gitu. Maka perlu ditamyizi, dijelaskan maksudnya. Fa innahu yakunu fi ba'dil jumal, maka sebagaimana tamyiz itu terjadi pada lafaz-lafaz mufrad, tamyiz juga terjadi pada sebagian jumlah. Contoh, toba Muhammadun nafsan. Ya, Muhammad baik. Kalau berhenti di sini, ya belum sempurna. Baik apanya? Nafsan, jiwanya sempurna. Fanisbatu tibi ila Muhammadin fiha ibham, maka penyandaran tib, kebagusan, toba ya tibu, tiban, masdar itu tib, maksudnya toba ya. Penyandaran kebagusan kepada Muhammad fiha ibham, padanya ada kesamaran masih. Bisa jadi orang memahami ya Muhammad baik apanya, misalnya ucapannya atau akhlaknya atau apanya. Ya, ketika yang kau maukan ada di jiwanya, maka disebutkan toba Muhammadun nafsan. Lihtimali an yakuna min jihatil ilmi, karena ya penyandaran tib kepada Muhammad kalau dibiarkan itu ada ibham umum, sesuatu yang masih umum. Kenapa? Li ihtimali an yakuna min jihatil ilm, karena bisa jadi difahami kebagusan Muhammad itu dari si ilmunya. Tauba Muhammad, oh, ilmunya jangan-jangan. Awin nafs atau jiwanya jangan-jangan. Atau al-ma'isha atau kehidupannya baik, makmur misalkan. Falamma dzukira tamyiz, maka ketika disebutkan tamyiznya nafsan misalkan, irtafa'al ibham, maka keumuman tadi terangkat, hilang, kesamaran tadi hilang, ya kan? Kalau Tauba Muhammad, Muhammad baik apanya ya? Hidupnya, jiwanya, ilmunya masih mubham orang. Ya, ketika disebutkan nafsan hilang ibhamnya, atau ilman hilang ibham, apa? Mubhamnya, ibhamnya, kesamarannya. Maka fakullu makana bihadil mathabah yusama tamyizan. Segala sesuatu yang kedudukannya seperti ini, yakni fungsinya menafsirkan dan menjelaskan sesuatu yang masih samar, apakah dari lafaz-lafaz mufrad atau sesuatu yang masih samar dari penyandaran jumlah, penyandaran apa? Sesuatu kepada sesuatu yang lain, yaitu jumlah, maka dia disebut dengan tamyiz. Ya. Dia ya, yang nomor dua itu ya, termasuk juga apa yang dia seperti kedudukannya. Mana nomor dua ini? Bahwa alladhi yuzilu libham an kalimatin wahidah. Ya, ini perlu kita baca ini. Tadi tamyiz mufrad itu apa? Tamyiz yang menghilangkan kesamaran dari satu kata ya. Nih, dianggap satu kata adad murakab, bilangan yang murakab, tersusun dari sanadnya. Seperti ahada asyara, ya, apalagi itna asyara, thalathata asyara. Ini meskipun dua kata, tapi dianggap satu kata. Artinya apa? Artinya dia termasuk ya sesuatu yang mubham dan dianggap satu kata dan dia perlu ditamyizi. Seperti inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, tamyiznya itu. Aku melihat 11 bintang. Antum silakan. Ishtaraitu, aku membeli misalkan 12 pena, itsna asyara qalaman gitu. Ini termasuknya apa? Mufrad. Termasuk tamyiz mufrad. Kok mufrad? Bukankah itsna asyara itu dua kata? Ya, mufrad dalam artian bukan jumlah, gitu aja. Jadi lawan dari mufrad pada pembahasan tamyiz adalah apa? Jumlah. Itu adalah jumlah ya. Kemudian sekarang kita kembali ke penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Wa min amthalati tamyizil jumlah fil Qur'anil Karim, dan di antara contoh-contoh tamyiz jumlah di dalam Al-Qur'an yang mulia, qaulu ta'ala, ucapan Allah ta'ala, washta'ala ar-ra'su syaiba, ya, telah menyala kepala ini, apanya? Syaiba, ubannya. Uban kan putih warnanya, sehingga dia seperti sesuatu yang menyala, ya. Wa qauluhu, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fajjarnal arda uyuna, kami pancarkan ya bumi, apanya? Uyuna, mata-mata airnya. Wa qauluhu, dan juga ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu malan, hartanya. Tamyiz apa ini kira-kira? Washta'ala ar-ra'su syaiba, jumlah atau mufrad? Jumlah. Kalau mufrad ya tadi adad, ya kan? Setelah ada, setelah wazan, setelah kaya, setelah misah, itu tamyiz mufrad. Adapun selain itu adalah tamyiz apa? Jumlah, gitu saja. Iya, tamyiz jumlah selain itu, ya. Kemudian sama juga yang setelahnya itu, wa fajjarnal arda uyuna, kami pancarkan bumi mata-mata airnya. Ya. Ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu apanya? Malan, hartanya, tamyiz. Jadi setelah isim tafdil, setelah isim tafdil itu seringkali datang tamyiz. Ana akbaru minka, aku lebih tua darimu apanya? Sinan, umurnya misalkan ya, atau apa, umron, umurnya ya. Nah itu. Kemudian kita baca dulu ya catatan kaki ya. Fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan juga peringatan-peringatan di sini. Dzakara al-musannifu anna at-tamyiza mufassirun liman bahama min adz-zawad. Al-musannif, siapa al-musannif? Ibnu Ajurrum menyebutkan bahwa tamyiz itu menjelaskan apa yang belum jelas dari zat-zat. Berarti beliau hanya menyebutkan satu macam tamyiz, yaitu tamyiz apa? Zat saja. Lihat dalam matan itu dikatakan al-ismul mansub al-mufassir liman bahama min adz-zawad. Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas, apa yang masih umum dari zat-zat. Berarti beliau seolah-olah apa? Menjadikan tamyiz itu satu macam. Tamyiz apa? Zat saja. Maka disebutkan di sini walam yadhkur an-nasab. Dan beliau tidak menyebutkan tamyiz nisbah, tamyiz nasab. Kenapa demikian? Iktifaan bil amthilah, karena beliau mencukupkan dengan contoh-contoh. Karena contoh yang beliau bawakan itu menunjukkan bahwasanya di sana ada dua macam tamyiz. Yang pertama tamyiz zat, dan yang kedua tamyiz apa? Nisbah gitu. Ini dikatakan oleh Al-Hamidi. Yeah. Sekarang makna zawat itu apa sih? Zawat bentuk jamak dari zat, bentuk jamak dari zat. Wa zatu syai' haqiqatu. Zat sesuatu, yakni hakikat sesuatu, inti dari sesuatu. Yeah. Kemudian yang kedua, yeah. Laisa kullu 'adadin yakunu tamyizuhu mansuban. Ya, yeah. Fal a'dadu min 3 ila 10 wal 100 wa akhwatiha والالف يكون الاسم بعدها مجرورا على انه مضاف اليه. Perhatikan ya, laisa kullu adad, tidak semua bilangan yakunu tamyizu mansuban, tidak semua bilangan tamyiznya mansub, tidak semuanya. Ya, paham ini? Jangan difahami bahwasanya kalau tamyiznya bilangan mesti mansub, enggak. Ada yang mansub, ada yang majrur. Rinciannya bagaimana? Lihat rinciannya, fal a'dadu min 3, bilangan dari 3 ila 10 sampai 10. Kemudian juga 100 dan teman-temannya 100, teman-temannya 100 seperti mi'atain, ya, mi'ata, ya, 200, mi'ata apa? Kitabin, misalkan 200 kitab. Ya. Wal alaf, kemudian juga 1000. Jadi bilangan mulai 3 sampai berapa? 10, kemudian 100 dan teman-temannya 100, 200. Iya. Yeah. Atau 300, 1000 dan juga teman-temannya. Yakunul ismu ba'daha majrur, isim setelahnya itu majrur. Jadi tamyiznya majrur. Ala annahu mudhaf ilai, atas dasar dia sebagai mudhaf ilai, contoh ucapan Allah Ta'ala, fa amatahu Allahu 100 amin. Allah pun mematikannya selama 100 tahun. Mi'ata amin. Di sini tamyiznya mana? Amin. Majrur mudhafun ilaih. Jadi tamyiz yang mansub itu berarti bilangannya mana saja. Maka jawabannya bilangan mulai dari apa? 11. Ahada asyara kaukaban. Ya, sampai berapa? 99 sudah. Ya, 20-nya juga sama mansub. Ashruna apa? Kitaban. Raitu apa? Ishtaraitu 20 kitaban. Terus sampai 99 itu mansub. Sudah 100 tamyiz majrur. Ya, majrur. Ya, itu tanbih yang kedua. Kemudian qaulun musannif fala yakunu illa nakirah. Hah? Belum selesai. Mungkin nomor 3 ini. Kita lanjutkan dulu ya. Ah, belum dibaca ya? Iya, kita baca dulu ya. Apa syarahnya? Qala al-musannif, berkata al-musannif, wa la yakunu illa nakiratan, dan yang namanya tamyiz tidak terjadi kecuali apa? Nakirah. Sama dengan apa? Hal, ya kan? Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidaklah datang tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalam. Mirip juga dengan apa? Hal. Ya, bedanya tadi kalau hal itu menjelaskan apa yang masih belum jelas dari keadaan-keadaan. Ya, kalau tamyiz menjelaskan apa yang masih belum jelas dari apa? Zat-zat atau penyandaran-penyandaran. Ya, penyandaran-penyandaran. Asyarah-syarahnya bistiqra'in nahwiyyin wa tatabbu'ihim li lughatil arabi wajadu anna tamyiza la yakunu ghaliban illa nakirah. Dengan penelitian yang dilakukan oleh para ahli nahwu. Ya. Dan apa? Mirip itu istiqra dengan tatabbu. Apa yang semena dengan penelitian? Penelitian dan apa? Penelusuran gitu ya. Ya. Dengan penelitiannya para ahli nahwu dan penelusuran mereka terhadap bahasa Arab, mereka mendapati, wajadu mendapati, anna tamyiza, bahasa tamyiz itu la yakunu, tidaklah terjadi ghaliban umumnya kecuali nakirah. Umumnya tamyiz adalah apa? Nakirah. Nah itu. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tamyiz tidaklah datang kecuali apa? Setelah kalam sempurna. Ay ba'da jumlatin tamatin, yani setelah jumlah yang sempurna. Kenapa demikian? Li'anna fadlah, karena tamyiz termasuk fadlah. Ya, bukan sesuatu yang umdah. Kalau yang umdah itu mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il. Selain itu yang mansubat al-asma itu fadlah. Lengkap ya. Mau dibaca enggak ini catatan yang bertiga nih? Ha, oh. Ya, yeah, kita lanjutkan ya. Qaulul musannif, ucapannya musannif, wala yakunu illa nakirah, tamyiz itu tidak datang kecuali nakirah, hadza ala madhhabil basriyyin. Ini di atas pendapatnya siapa? Orang-orang Basrah. Wa amal kufiyun, adapun orang-orang Kufah, fahum yujizuna, maka mereka membolehkan an ya'tiya tamyizu ma'rifatan, untuk tamyiz datang dalam kenapa? Ma'rifah. Wa ja'alu minhu qaulah, dan mereka menjadikan di antara contoh tamyiz yang ma'rifah dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, illa man safiha nafsah. Apa ayat sempurnanya? Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci kepada agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang bodoh. Apa bodoh? Jiwanya. Dungu, bodoh apa? Jiwanya. Adapun orang-orang Basrah yang mereka tidak menetapkan tamyiz ma'rifah, maka mereka mengirab nafsahu, ini mansub tashbihan bil maf'ul bih, dinasobkan karena dia diserupakan dengan maf'ul bih. Kenapa enggak dikatakan maf'ul bih saja? Ya karena safiha itu fi'il lazim, fi'il yang lazim, ya, fi'il yang lazim, ya fadal, ya. Jadi nafsahu di sini kata orang Kufah apa? Tamyiz, kok bisa? Padahal nafas di sini nakir atau ma'rifah? Nafsahu ma'rifah, karena nafas disandarkan kepada apa? Domir nafsahu, berarti dia ma'rifah. Maka kata orang Kufah, ini dalilnya bahwasanya boleh yang namanya apa? Tamyiz itu ma'rifah. Adapun orang-orang Basrah yang melarangnya, itu bukan tamyiz nafsah itu, tapi dia mansub ya karena diserupakan dengan maf'ul bih. Ya, tashbihan bil maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. Ya. Kemudian juga ucapannya semisal itu, ya, ataupun diantara dalil yang berikutnya tentang datangnya tamyiz dalam keadaan apa? Ma'rifah adalah batirat ma'isyataha. Ya. Wa dzakaru di sini ma'isyataha. Ya. Wa dzakaru lidzalika syawahida katsira, dan mereka menyebutkan ya syahid-syahid yang banyak atas pendapat mereka dari kalamul Arab juga. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, wa hadha alladhi qalahu al-kufiyun ashah fil lughati wal ma'na. Ini pendapat yang diucapkan oleh orang-orang Kufah itu lebih sahih secara bahasa dan secara makna. Ya. Tapi umumnya sebagian, umumnya nakirah. Umumnya seringnya nakirah. Ya, kadang apa? Ma'rifah. Ya. Masih ada di sini. Ya, kemudian ya berikutnya ya yang keempat, al-ismul mansub ba'da ismi tafdhil yu'rabu tamyizan. Nah ini. Isim mansub yang datang setelah ta'is isim tafdhil, isim tafdhil itu wazannya af'alu itu. Ya. Isim mansub yang datang setelah isim mansub yang datang setelah isim tafdhil, pokoknya kalau ada isim mansub setelah isim tafdhil atau af'alu tafdhil, maka dia di'rab sebagai tamyiz. Contoh, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka lebih apanya? Hubban, cintanya mereka lillah, kepada Allah. Aida. Mudah ya kaidahnya. Kalau ada isim mansub setelah fa'il tafdhil, ya sudah dia apa? Tamyiz mesti. Ya, gampang. Kemudian yang kelima, al-ismul mansub ba'da ni'ma wa bisa yu'rabu tamyizan. Demikian pula isim yang mansub yang datang setelah kata ni'ma dan bisa, ni'ma sebaik-baik, bisa sejelek-jelek. Isim yang mansub yang datang setelah ni'ma dan bisa itu di'rab sebagai tamyiz. Contoh, ni'ma khuluqan as-sidqu. Kejujuran adalah sebaik-baik apa? Akhlak. Jadi nanti fa'il-fa'ilnya ni'ma itu huwa. Huwa ini kembalinya kepada as-sidq. Iya. Sebaik kejujuran adalah sebaik-baik apa? Akhlak gitu. Ini nanti insyaallah pembahasan seperti ini. Jadi khuluqan tamyiz atau dia tamyiz afan, jadi ni'ma fa'il itu huwa. Huwa ini ditafsirkan oleh khuluqa. Jadi ni'mal khuluq, khuluqa gitu. Sebaik-baik akhlak adalah kejujuran gitu. Jadi khuluqa itu menafsirkan, menamyizi fa'ilnya ni'ma. Ni'ma kan fa'il musatir huwa. Huwa itu kembali kepada al-akhlak ya. Ya, nanti insyaallah itu dalam bahasanya. Wa bi'sa khuluqan al-kadhibu. Ya. Sejelek-jelek akhlak adalah kedustaan. As-sidqu namanya al-mamduh, sesuatu yang dipuji. Ya, kalau sini al-kadhib sesuatu yang apa? Selain mamduh, ya madzmum yang dicela. Kemudian yang ke-6, dzakarul nahwiyyin furuqan bainal hal wa tamyiz. Sebagian ahli nahwu menyebutkan sisi perbedaan antara hal dengan tamyiz. Disebutkan di sini di antara yang pertama, anal hal ya'ti mubayyinan lil hi'at. Kalau hal itu datangnya menjelaskan hi'at, keadaan-keadaan. Ja'a Zaidun. Ketika Zaid datang keadaannya seperti apa? Raqiban, naik kendaraan. Wa tamyiz, dan tamyiz ya'ti mubayyinan lidzawati awin nasab. Sedangkan tamyiz datang untuk menjelaskan zat-zat atau penyandaran-penyandaran dalam jumlah yang masih belum jelas. Ya. Ya. Ketika dikatakan ja Zaidun kan bukan di yang masih belum jelas kenapanya? Keadaannya Zaid ketika datang, bukan penyandaran datangnya Zaid datang kepada Zaid, bukan. Jelas Zaidnya datang ya kan. Ja Zaidun jelas kan yang datang Zaid. Iya kan? Berarti kalau dalam masalah penyandaran enggak ada kesamaran ja Zaid. Cuma yang ada kesamaran adalah keadaan Zaid ketika datang. Itu hal. Ya beda dengan tadi tasabbaba apa? Zaidun, Zaid bercucuran. Apanya bercucuran? Iya kan? Ya, maka dikatakan araqa. Ya. Penyandarannya tasabbaba Zaid belum jelas penyandarannya. Karena yang namanya bercucuran tentunya bukan Zaidnya yang bercucuran. Iya kan? Tapi misalnya air matanya, darahnya atau apanya. Iya kan? Ya, paham itu ya. Jadi kalau tamyiz datang menjelaskan zat atau penyandaran. Ya, kalau penyandaran zat setelah tadi adad, wazan, al-kail, misaha. Kemudian perbedaan yang kedua, hal itu ya'ti ghaliban wasfan mushtaqqa 'aini. Jadi seringkali hal itu datangnya dalam bentuk wasf yang mushtaq. Wasf yang mushtaq seperti isim fa'il, raqib, raqiba, yarkabu, isim fa'ilnya apa? Rakiban. Dia wasf dan mushtaq. Raqib diambil dari kata raqab, raqbun. Ya. Atau rukban masarnya. Ya. Atau isim maf'ul. Iya, seperti musrajan. Iya. Nah, itu hal. Jadi hal itu umumnya apa? Wasf, isim fa'il, isim maf'ul dan semisalnya. Kemudian tamyiz, dengan tamyiz ya'ti ghaliban, umumnya tamyiz itu datang dalam bentuk isim yang jamid. Bukan mushtaq, jamid seperti araq, keringat kan jamid. Iya kan? Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim tafdhil, bukan yang mushtaq. Iya kan? Apalagi tadi syaham. Apa syaham? Lemak. Ini juga jamid ya kan, lemak. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Nafas juga demikian pula. Ghulaman juga demikian. Na'jan, aban, semuanya jamid. Isim jenis, bukan wasaf, bukan. Iya, paham ini? Ayat itu mudah, cara mudahnya membedakan apa? Ya, tamyiz dengan hal. Kalau tamyiz umumnya jamid, kalau hal umumnya mushtaq. Beda yang berikutnya, al-hal yakunu mufradan au jumlah au syiba jumlah, wa tamyiz la yakunu illa mufrada. Hal itu datangnya kadang mufrad bentuknya, kadang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, atau kadang syiba jumlah. Adapun tamyiz mesti mufrad saja. Kalau hal kan bisa jumlah, seperti ra'aitu Zaidan yadhhaku. Ra'aitu Zaidan yadhhaku, aku melihat Zaid dalam keadaan tertawa. Yadhhaku kan jumlah. Iya. Atau misalkan si jumlah, ra'aitu Zaidan dharaf amama al-masjid atau fil masjid, iya, dalam keadaan dia di masjid. Iya. Dan misalnya. Ah. Selesai dengan ini penjelasan tentang apa? Al-hal, secara ringkas ini. Paham ya? Isim mansub yang menjelaskan apa yang masih belum jelas dari zat-zat atau dari penyandaran-penyandaran. Ya. Mudah batasannya, ya, tamyiz zat itu mudah, yaitu ketika datang setelah apa? Hah? Setelah adat, bilangan, wazan, kail, misaha. Adapun tamyiz jumlah, ya selain itu, ya selain itu. Kemudian juga tamyiz tadi ada, tamyiz apa? Mufrad, tamyiz jumlah. Kalau datangnya setelah adat, wazan, kail, dan misaha, itu tamyiz mufrad. Selain itu berarti tamyiz apa? Jumlah. Sudah, itu aja ringkasnya. Nah, sekarang kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Tamarin, dha khattan tahta tamyizi fil ayati taliyah. Letakkan garis di bawah tamyiz pada ayat berikut. Ya, inna hadha akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah. Nah, Pak Nur coba. Mana dulu tamyiznya? Tamyiznya mana? Cari na'jah. Ini tamyiz apa, Pak Nur? Tamyiz mufrad. Karena dia datang setelah adat, dia tis'u, apa? Tis'u wa tis'una na'jah. Ya, ini tis'u wa tis'una na'jah. Yang dipandang tis'una ya. Tis'una na'jah. Berapa tis'u wa tis'un? 99. Tamyiz muf, tamyiz nisbah atau tamyiz dhatin? Tadi tamyiz mufrad ya kan? Karena setelah bilangan. Sekarang pertanyaan kedua, tamyiz apa? Di sini tamyiz dhat atau nisbah? Tamyiz dhat. Mau setelah bilangan. Kalau mufrad ya mesti apa? Dhat. Tidak aja. Ya. Kemudian wab'atsna minhum 12 naqiba, dan kami utus dari mereka 12 ya orang ya. Pilihan dari setiap apa? Kabilah-kabilah Bani Israil ya. Naqiban. Ini tamyiznya. Tamyiz apa? Tamyiz adad. Dan dia termasuk tamyiz apa? Mufrad atau jumlah? Mufrad. Tamyiz zat atau nisbah? Zat. Ya. Kemudian naqib bercek ya, barangkali golongan atau apa ya, 12 golongan. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil. Mana tamyiznya? Wakilan. Ya, ini tamyiz apa? Mufrad atau jumlah? Hah? Jumlah, karena datangnya bukan setelah apa? Adad, wazan, kail, misaha. Iya. Kemudian tamyiznya apa? Zat atau nisbah? Nisbah. Itu ba'nya ya dijadikan sebagai ba', kalau dalam Al-Qur'an bukan zaidah, tapi apa? Taukid, silah. Iya. Dalam rangka beradab. Iya. Asy wa kafallahu. Gitu. Kasih ba untuk taukid. Cukuplah Allah sebagai apa? Wakil, pelindung. Iya. Wa kafallahu wakila. Tamyiz. Iya. Kalau di Tuhfah itu lebih rinci tentang apa? Tamyiz nisbah. Ada yang muhawwal dari asalnya fa'il, ada yang muhawwal dari asalnya maf'ul, ada yang muhawwal dari asalnya mubtada. Iya. Kalau di sini enggak, iya. Tapi itu lebih mudah sepertinya ya. Ya. Ya. Kayak tasabbaba Zaidun araqa. Tasabbaba Zaidun araqa. Ya, percucuran Zaid keringatnya. Ini araqa disebut dengan apa? Tamyiz muhawwal 'anil fa'il. Jadi tamyiz ini yang diubah dari yang aslinya fa'il gitu. Aslinya apa? Fa'il. Ada yang aslinya apa? Maf'ul, ya kan? Seperti apa contohnya tadi? Ada lagi satu lagi tamyiz yang aslinya apa? Mubtada. Seperti ana akraminka malam. Ana akraminka malam. Akraminka malam. Ini asli mubtada. Ini tamyiz muhawwal ala mubtada. Ana akraminka malam. Aku lebih banyak dari orang tanya. Aslinya mali. Dijadikan tamyiz, ada prosesnya ya. Singkatnya jadi kayak gini. Ya, ada di Cufa itu dijelaskan. An aktsaru minka malan. Aslinya mali aktsar min malik. Ini aslinya mubtada. Ini namanya tamyiz muhawwal anil mubtada. Tamyiz yang diubah dari yang tadinya mubtada. Ya, ini istilah ya. Insyaallah nanti juga ketemu lagi. Yang penting antum paham, tergambar, bisa mengetahui definisi tamyiz, ketentuannya dan juga perbedaannya dengan apa? Dengan hal, dengan hal. Awas ya. Kadang yang sering menyulitkan itu adalah mansubatul asma karena banyak sih. Ini apa ya mansub ya? Ini apa masdar? Itu apa hal? Atau tamyiz atau maf'ul ajli banyak itu. Tapi dengan antum nanti kuasai dulu teorinya dan sering ya membaca, insyaallah nanti mudah bisa membedakan. Dan kadang dalam satu keadaan ada satu isi mansub bisa di'rab sebagai hal, kadang dia juga bisa di'rab dengan selain hal bisa ya. Selama maknanya tidak rusak ya. Baik, kita lanjutkan latihannya ya. Ij'al kull ismin mimma ya'ti tamyizan fi jumlatin mufidah. Jadikan setiap isim berikut ini tamyiz. Jadikan setiap isim berikut ini tamyiz pada jumlah mufidah. Ya ini inaba, anggur. Silakan, apa jumlahnya? Inaba. Oh, iya. Gampang itu. Ishtaraitu 20 inaban. Ngirit, Pak. Aku membeli 20 biji apa? 20 apa? Anggur. Banyak ya, Pak? Cukup ya? Ya, cukup ya. Ya. Biasanya kan tadi kan ya, apa? Pakai timbangan apa? Ya, kilo bisa juga, kilo inaban bisa, ya, atau tadi rotlan inaban. Ya. Kemudian hawaan, nah udaranya, ah mana bisa hawaan udaranya, apa itu? Wah kurang sempurna itu susunannya. Ahsana Cirebon hawaan. Bandung ahsanu min Cirebon hawaan, nah gitu. Ya, ya, ya. Kenapa tuh nggak di Bandung? Kenapa nggak tinggal di Bandung? Eh, Bandung. Apa? Ya, albaitu baridun hawaan bisa. Ya, rumah itu dingin apa? Hawaan udaranya bisa. Ya, ya. Albaitu baridun hawaan. Kalau tadi jumlah ya, jumlah apa? Kalau dicontohkan jumlahnya apa? Video semua ya. Ya. Albaitu baridun. Rumah itu apa? Barid, hawaan. Ya bisa juga. Kalau hal kan dia apa? Sifat yang mustaq. Ini kan jamid hawa. Ya. Apa? Pardon. Apa? Hadal yaum hawaan. Apanya? Hawa udaranya. Asyaddu, pakai asyaddu harran. Apa? Apa maunya? Oh, hadzal yaum asyaddu apa? Kalau ahar enggak bisa pakai asyad, asyaddu harran. Pakainya udah macam sudah itu. Udah tamyiznya harran itu. Asyad min al-qatl. Ya, rajulan nanti. Rajulan. Marortu mishrina rajulan. Ya, itu aja kalau rajulan. Ya kelihatannya kalau inaban cocoknya tamyiz apa? Mufrad. Ya kan? Kalau hawaan cocoknya tamyiz apa? Nisbah jumlah. Kalau rajulan mufrad. Pilih antum. Jangan pilih pakai kiloan. Enggak pas rajulan. Adat pakainya. Laki itu aku menjumpai misalkan ya 90 rajulan. Ya gimana? Seratus contohnya apa seratus apa seratus satu wahid jadi kan wa pakai mi'ahnya nanti seratusan berakhir dulu kan wahid wa mi'ah rajulin mi'ahnya dianggapnya ya kan nanti kalau sudah seratus lebih seratus lebih pakai wawu iya pakai wawu ya, kecuali kalau makan 200 kan mi'atani ya kan nanti dibuang nunnya mi'ata gitu ya 200 rajulin laki-laki gitu. Kalau mansuh ya mi'atai ini. Kalau mudhof dibuang nunnya mi'atai rajulin gitu. Majrur dia. Ya. Kalau 300 salatu apa? 300 orang laki-laki. Apa? Salat. Salat apa? Salah semia, laki-lakinya apa? Iya, salah semia, 300. Laki-lakinya gimana rajulannya? Saya, hah? Berarti kalau 103 salah satu wamia. Iya, pakai wawu. Iya, salah, ah? Salah tiga. Iya, betul, iya. Iya. Kalau 300 300, kalau 103 bisa juga mi'ah dulu, mi'ah wa thalathu bisa. Atau thalathun wa mi'ah misalnya bisa juga. Kemudian dha' khattan tahta tamyiz fil hadits at-taliyah. Letakkan garis di bawah tamyiz pada hadits-hadits berikut ini. Lillahi 99 isman akhrajul Bukhari wa Muslim. Ya. Mana di sini tamyiznya? Isman. Allah memiliki berapa? 99 nama. Ini bukan pembatasan. Hanya Allah hanya mengabarkan bahwasanya di sana ada nama, ada 99 nama yang siapa saja apa? Menghitungnya, mengihsannya dalam makna menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya, berdoa dengannya, maka dia dijamin dengan apa? Surga. Iya. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang menghitung 99 nama tersebut dia masuk ah? Dia akan masuk surga. Il al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'bah. Iman itu ada 73 lebih, 73an lebih atau 63an lebih, syu'batan cabang. Mana tamyiz di sini? Syu'bah. Bukan sya'b, bukan sya'bah ya. Muttafaqun alaih. Inna ashadda an-nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Mana di sini? Azaban. Tamyiz apa? Inna ashadda an-nasi 'adzaban. Jumlah atau nisbah? Kalau yang sebelumnya tamyiz apa? Mufrad atau tamyiz zat? Ya, tamyiz zat. Kemudian selesai. Selesai pembahasan tentang apa? Tamyiz. Hah? Yang mana? Mana? Oh, itu a'rib zakatul fitri sa'un syairan. Coba a'rib ya Rabb lah. Zakatul fitri satu sa' gandum. Zakatu iram apa? Zakatu isim memulai jumlah disebut apa? Mubtada marfu alamatu rafi dhammah zahira ala akhirih. Zakatu wa huwa mudhaf. Al-fitri mudhafun ilai majrur wa alamatu jarihi kasrah zahira ala akhirih. Sa'un marfu sebagai apa setelah mubtada? Khabar. Sa' satu sa'. Iya. Khabar mar marfu alamatu rafi dhammah zahira ala akhirih. Sya'iran. Tamyiz man sur. Tamyiz apa di sini? Tamyiz mufrad atau tamyiz zat. Menamyizi apa itu? Syair sa'. Karena kan satu sa' kan masih dua, satu sa' apa? Masih terlalu apa? Umum. Syairan tamyiz mansub wa alamatu nasbi fathah zahira ala akhirih. Ya. Sampai di sini bacaan. Ya. Ya, 3 sama 10 majrur. Kalau ya 100 dan juga akhwatnya tadi kemudian alaf katanya. Ya. Yang mana? Ya, mi madhabu filayya. Jadi tamyiz yang majrur madhabu filayya. 3. Ya namanya tamyiz karena dia melihat maknanya. Tamyiz kan mana? Mufassir. Tamyiz secara bahasa ya, bukan secara istilah ya. Kalau secara istilah kan mansub. Ini tamyiz secara bahasa. Kan dia menafsirkan. Ya kan? Fa amatallahu mi'ata 'amin. Kalau dikatakan mi'ah saja, Allah matikan selama 100 apa? Hari, jam, bulan, tahun. Maka ini kan masih mubham. Maka ditamyiz dengan 'am, tahun. Tamyiz dalam artinya secara makna ya, bukan yang setelah istilah yang mansub ini. Secara makna dia tamyiz gitu. Makanya kita sering dengar penjelasan mereka para ahli nahu, tamyiz ada yang mansub, ada yang majrur gitu. Mungkin kadang antum bingung, katanya tamyiz itu isim mansub. Ya itu ya makna secara istilah ya, atau secara bahasanya mencakup juga yang majrur. Karena tamyiz maknanya apa tadi? Menafsirkan yang masih mubham ya kan. Jadi tamyiz ada mansub ada majrur. Kalau pembahasan yang sedang kita bahas, ya berarti tanya mansubnya. Berarti itu di luar pembahasan kita ya. Ya. Ini kan kita lagi bahas mansubatul asma, ya kan? Mansubatul asma. Ya mudhofil ilaihi mansub alamatun nasbihi, ya kasrah jelas ya. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti ya ada yang lebih luas dari ini, cukup ya untuk pemula kita mengetahui ya poin-poin yang disebutkan di sini. Ya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masuk ke mansubat yang ke-9 yaitu al-mustatsna. Panjang ini mustatsna ini ya. Setelah itu ismula nafiyah kemudian al-munada. Panjang ini pembahasan mansubat asma sehingga ini yang seringkali membingungkan kita dan ini apa ya i'rabnya mansub sebagai ini ya. Nanti insyaallah ya kalau sudah terkumpul semua kita banyak berlatih maka akan mudah untuk kita membedakan mana itu tamyiz, mana itu masdar, mana itu hal ya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.